Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu dalam Tafsir Al-Misbah. Dimanapun Anda berada sekarang ini, semakin dekat kita kepada Hari Raya Idul Fitri. Mungkin sudah suasana lain yang Anda rasakan bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang terdekat di hati Anda. Senang sekali saya Hilbram Dunar bisa kembali hadir. Dan tentunya dalam Tafsir Al-Misbah kita bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini spesial sekali di Tafsir Al-Misbah karena tamu kita juga luar biasa spesial, ada Mbak Yenia Wahid. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa bertemu juga di sini. Terima kasih sudah diundang. Dengan kehormatan sekali buat saya. Terima kasih Mbak Yeni Wahid. Karena Habib Quraish Shihab ini sudah lama ditunggu. Habib Quraish Shihab ini adalah kawan akrab ayah saya dulu waktu di Mesir. Jadi buat kami ini kehormatan besar sekali. Ya, baik, nanti kita akan berdiskusi ya Mbak Yeni ya. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu kepada tausiah Pak Quraish, membahas mengenai surah Asy-Syura. Kita mulai dari ayat 1. Nah, seperti apa penjelasannya? Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan bahas surah Asy-Syura. Namanya Asy-Syura. Surah ini turun sebelum Nabi Hijrah, itu dulu satu. Biasanya surah-surah yang turun sebelum Nabi Hijrah itu berbicara tentang akidah, tentang prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Di sini ada uraian tentang wahyu, ada uraian tentang hari kemudian, ada uraian yang amat-amat penting tentang akhlak. Bagaimana itu akhlak seorang muslim, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang buruk. Dan ada uraian tentang syura. Di sini kalau kita berkata bahwa surah ini namanya syura, maka sebenarnya uraian-uraian yang ada di sini itu semua mengarah kepada syura atau musyawarah. Tidak heran bahwa uraian pertama di sini menyangkut wahyu. Mengapa demikian? Karena bermusyawarah itu berusaha mengemukakan pendapat, mencari apa yang terbaik, dan itu tidak bisa terlepas dari tuntunan wahyu. Kita lihat dulu. Hamim ain sin qaf. Saya sudah berulang-ulang kemukakan di sini bahwa ini beda pendapat ulama tentang maknanya, tapi hemat saya salah satu, kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu dengan kira-kira. Harus berdasar suatu argumentasi yang paling tidak mendekati keyakinan. Nah, karena itu sampai sekarang menurut hemat saya, makna ayat-ayat semacam ini hanya Allah yang tahu persis. Itu kita punya ulama-ulama itu berkata Allah yang lebih mengetahui. Apa yang kita ketahui itu hanya dugaan. Nah, terus dia berkata, kadzalika yuha ilaika wa ilal ladina min qablika Allahul Azizil Hakim. Demikian itulah, yakni wahyu-wahyu yang lalu, demikian itulah juga wahyu yang sekarang dan yang akan datang diwahyukan kepadamu. Demikian itu juga wahyu-wahyu yang kepada kamu itu diwahyukan juga kepada umat-umat nabi-nabi sebelum kamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Menarik di sini. Kalau kita berkata musyawarah. Musyawarah itu memerlukan hikmah. Dan memerlukan kekuatan. Maka wajar kalau dia katakan Tuhan Maha Perkasa mengalahkan, Tuhan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuhan Maha Bijaksana. Bijaksana itu adalah langkah untuk meraih manfaat atau untuk menampik mudarat. Itu orang yang bijaksana. Bijaksana itu adalah, kalau manusia yang bijaksana itu yang melakukan sesuatu secara ilmiah, dan dia sendiri sudah mendekati kepada yakin tentang kebenaran apa yang dilakukannya. Jadi bukan kira-kira. Jadi setelah dia berpikir dan sebagainya, Allah Maha Bijaksana dalam arti segala yang dilakukannya itu adalah benar dengan tujuan untuk menghindarkan manusia dari keburukan atau untuk mengajak mereka mendapatkan kebaikan. Itu. Allahul Aziz al-Hakim. Baru lahu ma fis samawati ma fil ard, miliknya dalam arti, kalau saya berkata milik Tuhan, miliknya dalam arti dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang memiliki, dan dia yang mengatur. Boleh jadi Anda mencipta sesuatu tapi bukan milik Anda. Bisa. Iya toh? Iya. Allah pencipta, dia yang memiliki, dan dia yang mengatur. Ya. Itu arti lahu, miliknya biasa terjemah. Apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Apa yang ingin dikatakannya di sini? Pertama, yang ingin dikatakannya bahwa Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha agung, Tuhan itu maha esa. Semua yang diucapkan yang bertentangan dengan keesaannya itu salah, itu buruk. Sampai-sampai kita dengar lanjutannya, takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hampir-hampir saja semua langit retak di atas mereka. Kenapa retak ya Allah? Mendengar ucapan-ucapan orang-orang yang bertentangan dengan ketuhanan yang maha esa. Jadi yang ingin digambarkan bahwa alam raya ini menyadari dalam dua tanda petik tentang keesaan Allah. Sehingga kalau ada sesuatu yang mereka ketahui atau yang mereka dengar bertentangan dengan keesaannya, dia begitu takut, dia begitu gentar sampai-sampai hampir retak langit dan bumi itu. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, Al-Quran ini sangat agung. Sehingga dikatakan, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran itu sangat agung, seandainya kami menurunkan Al-Quran ini ke puncak sebuah gunung, kamu akan melihatnya bergetar gunung dan hancur karena takut dan kagum kepada Allah. Jadi ada dua hal, karena takut dan kagum. Anda bisa takut pada seseorang, tapi Anda benci dia. Kita bisa takut, tidak takut mendekat, tapi karena kagum kepada Anda. Segan. Saya ingin garis bawahi satu hal, bahwa dalam pandangan Al-Quran, semua wujud ini hidup sesuai dengan kehidupan yang sesuai dengannya. Gunung itu hidup. Karena kalau dia tidak hidup, dia tidak akan bergetar. Itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita punya guru-guru yang berkecimpung dalam bidang tasawuf, itu mengatakan semua benda-benda ini hidup. Ya toh? Nabi bersabda, Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud itu mencintai kita dan kita pun cinta kepadanya. Negeri ini mencintai kita, kita seharusnya cinta kepadanya. Kita harus berbalas cinta dengan alam. Nah, itu juga sebabnya mereka berkata, agama Islam ini sebenarnya agama cinta. Gitu. Oke. Baik, kita tahan dulu sampai di situ, Bang Quraish. Nanti kita lanjutkan lagi dan juga kesempatan Mbak Yeni untuk bertanya di segmen kedua. Seperti apa kelanjutannya? Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Ketika ada seorang yang begitu bejat, sahabat-sahabat berkata, kutuk dia wahai Nabi. Apa kata Nabi? Saya tidak diutus untuk mengutuk. Saya diutus sebagai guru mengajar. Pastikan Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah sampai selesai hari ini. Karena ada Pak Quraish, ada Mbak Yeni Wahid. Dan saya akan langsung berikan kesempatan di segmen ini untuk Mbak Yeni. Kita berdiskusi dengan Pak Quraish, silahkan. Ya, terima kasih. Pak Quraish, saya banyak sekali. Habib Quraish. Ya, Habib Quraish. Saya banyak sekali mendapatkan pencerahan. Pasti banyak dari Mbak Yeni, pasti banyak. Dan jarang kesempatan ini langsung menimba ilmu. Mari, silahkan. yang saya sangat terinspirasi sekali dengan yang dijabarkan oleh Habib tadi tentang beberapa ayat dalam Asyura ini. Salah satunya kan tentang bahwa judul dari surah itu menggambarkan maknanya. Nah, Asyura tentang tentang bermusyawarah. Yeah. Banyak orang yang mengatakan bahwa demokrasi itu bukan tradisi Islam, tapi justru dalam dalam surat ini digambarkan betul pentingnya untuk bermusyawarah. Dan demokrasi pada dasarnya kan musyawarah dari seluruh penduduk menentukan pilihannya. Betul. Bersama-sama, tidak ditentukan oleh 1-2 orang saja, betul, tetapi suara banyak orang gitu. Dan itu pasal keempat dari Pancasila. Betul. Menurut saya luar biasa sekali ini, ya. Habib. Satu hal dulu ya, boleh jadi mereka yang berkata demokrasi beda dengan syura, tidak melihat pada substansi utama yang dikehendaki oleh musyawarah dan demokrasi. Saya kira substansinya itu kalau dari segi bahasa Al-Quran dulu, syura itu terambil dari akar kata mencari madu. Mencari madu. Mencari madu. Mencari madu. Madu dihasilkan oleh lebah. Nah, lebah itu, dan ini mungkin yang bisa membedakan dengan sementara demokrasi. Lebah itu tidak mau untung sendiri. Kalau dia menemukan kembang berisi nektar, dia menari-nari untuk mengajak yang lain. Itu satu. Lebah itu dilukiskan oleh Nabi sebagai sifat orang mukmin. Bagaimana? Lebah itu tidak hinggap kecuali di tempat yang bersih. Dia mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dia menyengat, sengatannya obat. Nah, jadi anggota yang bermusyawarah harus begitu. Mungkin niatnya yang harus ditata jadi dulu. Dia harus bersih. Dia harus menghasilkan yang baik. Dia ketika bermusyawarah bukan mencari pembenaran. Dia mencari kebenaran. Siapapun yang mengucapkannya, dia ambil. Itu musyawarah. Nah, mungkin orang yang berkata, oh itu demokrasi beda dengan musyawarah. Karena mereka melihat di sementara penerapan demokrasi, itu ada yang pokoknya kelompok saya yang benar. Atau dia lihat bahwa yang melaksanakan musyawarah itu atau anggota-anggota itu tidak bersih. Saya berkata ini. Namun pada prinsipnya agama berkata apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya jangan ditinggal seluruhnya. Jangan lantas karena ada yang begini, udah deh tidak usah musyawarah, kita diktator aja, tidak. Apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya, jangan ditinggal seluruhnya. Malah yudrakuluh. Kiai juga nyanyi. Belajar sedikit. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu Pak Quraisy. Kita lanjutkan. Jadi hampir-hampir saja langit dan bumi retak mendengar ucapan mereka yang mempersekutukan Tuhan, atau hampir-hampir saja retak karena Al-Quran ini, kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada para malaikat mensucikan sambil memuji Tuhan mereka. Kita garis bawahi, dia mendahulukan mensucikan sebelum memuji. Karena betapapun pujian Anda kepada Allah, itu masih kurang. Kita tidak bisa memuji Allah. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika, ya Allah. Kami tidak bisa menyempurnakan pujian kepadamu. Pujian kami itu sesuai apa yang kamu kehendaki. Nah, itu sebabnya kita pun dalam rukuk, dalam sujud, subhana rabbiyal 'azimi wa bihamdi. Ini malaikat pun begitu. Baru dia katakan wa yastaghfiruna liman fil ard. Malaikat-malaikat memohonkan pengampunan terhadap siapa yang di bumi. Kalau kita lihat redaksi ayat ini, dia tidak berkata malaikat memohonkan pengampunan kepada orang beriman. Kepada semua yang di bumi. Ketika ada orang-orang, ya semua yang di bumi. Siapapun yang di bumi, manusia kafir, mukmin, munafik, apa. dia, ya Allah ampuni mereka itu manusia. Itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang begitu bejat, sahabat-sahabat berkata, kutuk dia wahai Nabi. Apa kata Nabi? Saya tidak diutus untuk mengutuk. Saya diutus sebagai guru, guru mengajar. Nah, bu'istu mu'alliman. Saya diutus sebagai guru. Nah, itu sebabnya ketika salah satu peristiwa, Aisyah pernah bertanya, wahai Nabi, apa peristiwa yang paling sulit kamu hadapi? Beliau jawab, sewaktu saya ke Taif. Di Taif beliau diganggu, dilempari sambil ini. Dalam riwayat, malaikat turun kepada Nabi. Wahai Nabi, mereka sudah keterlaluan. Bagaimana kalau saya hancurkan mereka melalui mendempetkan kedua gunung ini? Kata Nabi, jangan. Kenapa? Saya mengharap anak cucu mereka yang akan menjadi Islam. Ya, jadi orang itu tidak boleh dong. Kalau dia jahat, dari anak cucunya bisa terjadi. Dan itu terbukti. Jadi jangan pernah, itu sebabnya orang-orang yang bersih hatinya tidak pernah mendoakan keburukan untuk orang lain. Ya Allah beri mereka petunjuk. Ya Allah beri mereka ini. Karena agama ini pada dasarnya agama rahmat. Agama cinta. Saya kira itu yang kita bisa. Jadi malaikat pun begitu. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Sungguh memang sesungguhnya Allah itu adalah maha pengampun lagi maha pengasih. Agama ini mengajarkan kepada orang untuk selalu memohon ampun dan selalu memberi rahmat dan kasih sayang kepada siapapun. Berilah kasih sayang kepada semut. Makhluk lemah. Berilah kasih sayang pada anjing. Berilah kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Dan sebagainya. Kasih sayang. Tidak ada ruginya Anda memberi kasih sayang. Apapun makhluknya Pak Quraish. Apapun makhluk itu. Binatang apapun binatangnya. Binatang apapun. Karena semua binatang dicipta. Bahkan bukan hanya binatang. Semua diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Dan semua miliknya Allah. Dan semua miliknya Allah. Kita tahan dulu Pak Quraish. Tanda tanya lagi nih kalau begitu. Apa maksud dari Pak Quraish dan bagaimana Islam melihatnya? Kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Allah menyatakan bahwa apa yang terbentang, terhampar di bumi ini adalah untuk manusia. Bersama-sama kita lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah dan langsung saja untuk Anda yang ingin tahu tadi apa maksud dari perkataan Pak Quraish yang menyatakan bahwa semua, sekali lagi semua yang ada di bumi ini harus kita jaga, harus kita hormati, harus kita sayangi. Ya, jadi begini, Allah menyatakan bahwa segala langit dan bumi itu ditundukkan untuk manusia. Dalam arti bahwa itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itu satu. Allah menyatakan bahwa apa yang terbentang, terhampar di bumi ini adalah untuk manusia. Ya, sekarang kita bertanya atau kita nyatakan. Atau saya beri contoh. Itu ular, kita ambil dulu ular, berbisa. Untuk manusia juga. Bisa jadi obat. Bagus. Kata untuk manusia tidak mutlak diartikan untuk dimakan manusia. Atau untuk dipakai. Atau untuk dipakai. Ya kan? Yang haram bisa jadi untuk dimakan oleh binatang yang halal. Kalau yang halal itu, kalau yang haram itu tidak ada, bisa jadi yang halal ini Musnah. Iya betul. Maka Allah menciptakan sesuatu yang haram untuk dimakan oleh yang halal, kemudian yang halal itu dimakan oleh manusia. Jadi sudah semuanya. Baru kemarin saya berbincang-bincang dengan seorang dokter. dia berkata, tahu Pak Kures, itu klep babi. Ya. Itu dijadikan obat pengganti klep manusia yang jantungnya, ya kan? Nah, bahkan perkembangan terakhir matanya pun mata babi. Nah, jadi Allah menciptakan itu untuk manusia, bukan untuk Anda makan. Iya. Ya kan? Iya. Untuk Anda makan. Nah, karena itu Allah menyatakan semua untuk manusia. Karena semua untuk manusia, maka peliharalah semua semua sesuai dengan tujuan penciptaannya oleh Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Walladzina takhudu min dunihi awliya, Allahu hafizun alaihim. Sekarang mereka itu mempersekutukan Allah. Bagaimana seharusnya sikap kita? Allah di sini menyatakan bahwa orang-orang yang mempersekutukan Allah itu, Allah bisa diartikan mengawasi mereka, bisa juga diartikan Allah memelihara mereka. Anda kira orang kafir itu tidak dipelihara Allah? Kalau tidak dipelihara Allah sudah hancur sejak semula. Ya. Mereka dipelihara di dunia ini. Kata Nabi, seandainya dunia ini mempunyai harga di sisi Tuhan, maka tidak seorang kafir pun diberi seteguk air. Ya. Dipelihara tidak oleh Allah? Dipelihara. Allah hafizun alaihim. Nah, ini bukan tempat untuk memberi balasan yang sempurna. Iya. Dunia terlalu kecil. Dunia terlalu singkat untuk dijadikan tempat memberi balasan yang sempurna. Bahkan kadang mereka ada yang diberikan kedudukan mulia, kekayaan berlimpah ruah. Itu Tuhan pelihara mereka dalam batas-batas kehidupan dunia ini. Itu sebabnya dulu kita pernah terangkan, Rahman itu adalah pemberi rahmat untuk seluruh di hidup dunia ini. Rahim itu pemberi rahmat untuk orang-orang yang taat di akhirat. Jadi semua itu arti hafizun alaihim. Ada lagi yang mengartikan Allah mengawasi mereka. Belum dia katakan Allah menghukum mereka. Karena balasan atau ganjaran yang diterima dalam kehidupan dunia ini itu baru panjar. DP uang muka, uang muka. Yang aslinya bisa berapa persen uang mukanya? Oh enggak, kita enggak ngebahas itu. Oke, tahan sebentar Pak Kures, saya mau kasih kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Pak Kures Sihab lewat sebuah tayangan. Apa pertanyaannya? Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadila Mursyid. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita bersumpah atas nama Al-Qur'an? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, menarik Pak Kures. Ini mungkin pertanyaan dari banyak pemirsa Tafsir Al-Misbah. Pertanyaan tentang bagaimana hukumnya apabila orang bersumpah demi atas nama Al-Qur'an. Karena sekarang banyak yang begitu. Oke, silakan lanjut. Jadi sekarang begini prinsipnya. Dalam Islam dilarang bersumpah kecuali atas nama Allah atau sifatnya. Kita terangkan dulu mengapa demikian. Orang yang bersumpah itu, di celah sumpahnya dia menyatakan lebih kurang seperti berikut. Kalau saya bohong, maka saya bersedia menerima kutukan. Ya. Itu orang yang bersumpah. Ya. Itu sebabnya orang percaya. Karena dia menyatakan, sekarang pertanyaannya, siapa yang berwewenang dan siapa yang kuasa menjatuhkan hukuman? Manusia bisa? Tidak bisa. Kecuali atas izin Allah. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi yang berhak dan bisa secara pasti menjatuhkan hukuman hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang berhak untuk menjatuhkan hukuman atau punya kuasa untuk itu, maka jangan bersumpah selain Allah, nama Allah. Karena kalau Anda berkata demi Nabi nih, Nabi tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman, hanya Allah. Jadi tidak boleh bersumpah selain nama Allah atau sifatnya atau ininya. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Iya. Ya toh? Karena itu kalau kita melihat dari sisi ini, boleh saja demi Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah itu begini. Tapi bukan demi Nabi, apalagi demi seseorang. Saya kira itu ya. Kita lanjutkan sebentar lagi tausiahnya, Pak Quraish. Nanti Mbak Yani juga bisa bertanya lagi ya. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Allah menghendaki keragaman. Kalau Allah menghendaki semua orang taat kepadanya, dengan mudah dia cabut dari pikiran manusia potensi untuk berpikir. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, masih membahas mengenai surah Asy-Syura. Kita lanjutkan lagi tausiahnya, Pak Quraish, silahkan. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Allah mengawasi mereka. Allah memelihara mereka. Engkau, wahai Nabi Muhammad, hanya sekedar bertugas menyampaikan. Bukan engkau yang menjatuhkan hukuman. Bukan engkau yang mengambil alih keadaan mereka. Kamu tidak ada tugasmu, sampaikan aja. Mau terima syukur, tidak terima tidak apa-apa, bukan urusan saya. Begitulah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, Quranan Arabian. Quran, saya sudah pernah jelaskan dalam salah satu episode, Arabian bisa berarti berbahasa Arab. Kita juga sudah pernah jelaskan mengapa berbahasa Arab. Atau Arabian berarti yang jelas. Quran ini jelas. Jelas, bisa dimengerti oleh orang awam dalam pengertian terbatas, tapi dia mengerti. Bisa juga dimengerti ayat yang sama dengan pengertian yang luas dan jelas bagi cendekiawan. Agar supaya engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura. Kalau diterjemahkan secara harfiah, induk kota-kota, induk desa-desa, ibu kota-kota. Kenapa dinamai ibu kota? Karena ibu itu dinamai ibu, sebagaimana imam dinamai imam, dari akar kata yang sama, karena mata tertuju kepadanya. Pusat perhatian. Iya, pusat perhatian. Nah, kalau kita berbicara tentang umat Islam, pusat perhatiannya itu ke Mekah. Karena kiblatnya di sana. Betul. Dia dijadikan pusat. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad bermula dari situ, kemudian menyebar kepada apa yang berada di sekitarnya. Nah, yang berada di sekitar itu bisa sempit, bisa luas. Saya bisa berkata ini titik di sini sekitarnya cuma ini, tapi bisa juga meluas sampai ini. Nah, jadi pada awalnya Islam ini disampaikan di Mekah, yang menjadi pusat perhatian masyarakat ketika itu, apalagi masyarakat umat Islam, kemudian ditugaskan untuk seluruh dunia karena beliau bertugas membagi-bagikan rahmat ke seluruh alam. Engkau bertugas menyampaikan, memperingatkan tentang adanya hari penghimpunan, hari kiamat. Itu tidak ada keraguan di sana. Ada kelompok yang masuk ke surga, ada juga yang tersiksa di neraka. Walau syaallahu la ja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, semua bisa dijadikannya satu umat saja. Betul. Semua bisa masuk surga. Betul. Semua bisa masuk neraka. Iya. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki keragaman. Kalau Allah menghendaki semua orang taat kepadanya, dengan mudah dia cabut dari pikiran manusia potensi untuk berpikir. Ya kan? Nurut aja. Nurut aja. Robot jadinya. Robot. Iya. Dia cabut dari hati manusia kecintaan dan kebencian. Iya. Tapi Allah memang tidak mau. Allah mau kita beragam. Iya. Karena itu dalam pilihan jangan paksa orang. Dia mau ini silahkan. Ah, di sini perlunya demokrasi. Perlunya demokrasi untuk ketertiban. Itu karena apa? kalau semua dibiarkan begini, bisa kacau. Iya. Nah, maka berkumpullah, cari kesepakatan. Iya. Cari nilai-nilai yang disepakati. Kita sebagai bangsa, kita misalkan, kita punya Pancasila. Iya. Semua sepakat ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya kan? Iya. Penafsiran Anda boleh jadi berbeda dengan penafsiran saya. Iya. Apalagi boleh jadi berbeda dengan penafsiran agama lain. Iya. Sudah, jangan kita persoalkan itu. Iya. Kita sepakati ini. Setiap masyarakat menurut Al-Quran punya nilai-nilai yang mereka sepakati. Nilai-nilai yang mereka sepakati itu boleh jadi dianggap buruk oleh masyarakat yang lain. Iya. Tetapi kalau mereka sepakati, hormati. Kesepakatan mereka harus dihormati. Walaupun Anda tidak setuju. Ada kesepakatan orang Barat. Ya. Kita hormati itu. Itu sebabnya itu di Al-Quran jelas sekali dikatakan wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikian itulah kami perindah untuk setiap umat apa yang mereka anggap baik. Baru dikatakan jangan sekali-kali menghancurkan gereja-gereja, jangan sekali-kali menghancurkan biara-biara, jangan sekali-kali menghancurkan sinagog-sinagog. Di sana disebut nama Allah. Kembali. Tapi Allah yang difahami oleh agama-agama lain ini bisa jadi sedikit banyak berbeda dengan kita, kan? Ya. Tidak apa-apa. Di sana disebut nama Allah. Nah, di situ perlunya syura. Iya, iya. Untuk mencari apa yang terbaik untuk satu bangsa. Iya. Iya. Harus disadari menurut ayat ini bahwa keragaman itu mutlak. Karena dengan keragaman kita bantu membantu. Iya, iya. Kalau semua jadi dokter, siapa yang mau jadi petani? Iya. Iya. Kalau semua jadi petani, siapa yang mau memelihara kesehatan, siapa yang mau jadi rentan. Keragaman mutlak. Iya. Tidak ada dua orang manusia yang sama persis. Iya. Walaupun kembar. Walaupun kembar identik. Iya. Tidak sama persis. Sidik jarinya paling tidak beda. Betul. Ya. Kecenderungannya bisa beda. Ya. Nah, kalau Tuhan mau, bisa. Tuhan tidak mau. Jangan bersemangat lebih besar dari semangat Tuhan. Itu menarik tuh. Ya, nah, itu masuknya di banyak sekali golongan sekarang ini yang atas nama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu justru melakukan intimidasi bahkan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap melanggar syariat. Enggak benar. Tidak boleh ditegakkan amar ma'ruf kecuali dengan ma'ruf. Ya. Tidak boleh ditegakkan mencegah kemungkaran kecuali dengan baik. Ya. Dengan baik. Jangan cegah kemungkaran dengan keburukan. Jangan cegah kemungkaran kalau dampaknya lebih buruk dari kemungkaran itu. Ya kan? Salah juga. Oke. Mbak Yani, ada pertanyaan dulu sebelum kita break kepada Pak Quraisy. Tadi yang buat saya yang luar biasa tadi itu bahwa Quran jelas menekankan ya bahwa memang Allah tidak ingin menciptakan umatan wahidatan. Ya. Jadi memang keragaman memang sudah menjadi fitrah kita ya. Menjadi fitrah kita. Setiap bangsa punya itu. Ya. Setiap kita, setiap kelompok itu punya ide-idenya. Itu sebabnya juga menarik. Oke, Pak Quraisy, kita tahan dulu. Okay. Nih. Kita akan bahas lebih lanjut karena ini menarik sekali pembahasannya. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Jangan kamu menjadi seorang yang berfirqa-firqa, kelompok yang bergolongan-golongan, lalu berselisih. Ya. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, ada Pak Quraisy, ada Mbak Yani Wahid, ada saya Hilbram Dunar. Kita masuk pada segmen terakhir, masih tadi membahas dari pertanyaannya Mbak Yani, Pak, mengenai keberagaman ini, bagaimana kita menyikapinya, karena masih banyak juga loh beberapa orang, beberapa kelompok yang inginnya tidak beragam, inginnya sama semua, atau kalaupun beragam, yang beragam-beragam itu nurut sama dia, begitulah kira-kira. Itulah yang tidak benar. Jangankan keragaman dalam suatu pandangan agama, keragaman dalam perbedaan agama pun dibenarkan. Ya. Kendati demikian, ada titik-titik ada nilai-nilai di mana kita harus bertemu bersama. Hmm. Nilai-nilai itu adalah apa yang kita sepakati. Yeah. Karena pasti ada kesepakatan. Terhadap orang non-muslim misalnya, kendati kita berbeda. Al-Quran memerintahkan, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainana. Mari kita cari kalimat sawa, titik temu. Apa titik temu kita? Nah, sebagai bangsa kita punya titik temu. Iya. Itu yang disepakati. Kita jangan melanggar itu. Nah, tetapi persatuan dan kesatuan dalam keragaman ini ditekankannya tidak boleh melebur kepribadian. Tidak, ya kan? Itu sebabnya di Al-Quran, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Jangan kamu menjadi seorang yang berfirqa-firqa, kelompok yang bergolongan-golongan, lalu berselisih. Iya. Kalau bergolongan-golongan tapi tidak berselisih, oke-oke aja. Anda mau masuk partai ini, partai itu, partai ini. Kita punya kesepakatan dulu. Iya. Apa? Nilai-nilai yang dianut oleh bangsa. Kalau mau pandangan politik Anda seperti ini, pandangan politik Anda seperti ini, silahkan. Kita bermusyawarah. Bahkan di antara umat saja Nabi sudah meramalkan akan ada di antara umat aja itu Nabi pun bermusyawarah. Nabi bermusyawarah. Karena prinsipnya kesalahan yang terjadi setelah musyawarah itu lebih ringan dipikul daripada kesalahan akibat seorang diktator. Iya, betul. Iya, kan? Nabi bermusyawarah waktu perang Uhud. Ternyata hasil musyawarahnya tidak menggembirakan. Kita serang musuh keluar atau kita nunggu di sini? Yang bersemangat kita keluar menyambut mereka. Gugur 70 orang. Terus ini boleh jadi bisa menimbulkan kesan kalau begitu musyawarah tidak perlu. Nah, turun ayat yang juga berkaitan dengan musyawarah. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau hatimu keras, ucapanmu kasar, mereka akan lari darimu. Jadi bagaimana ini? Fadzan ghalizal qalb. Astaghfir lahum. Mohonkan ampun mereka. Kita hubungan dengan Allah. Maafkan mereka. Lalu bermusyawarahlah kepada mereka. Ada tiga tahap nih. Pertama, mohon ampun kepada Allah. Hubungan dengan Allah baik. Supaya Anda diilhami. Saling maaf, memaafkan. Supaya hati bersih. Kalau hati bersih, lantas musyawarah hasilnya pasti baik. Jadi perintah bermusyawarah itu harus didahului oleh sikap lemah lembut. Kemudian hubungan dengan Allah, mohon ampun atas kesalahan. Kemudian hubungan dengan sesama, saling maaf memaafkan, baru bermusyawarah. Ya, kita bisa masuk pada kesimpulan, Pak Guru. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Saya kira kesimpulan yang pertama bahwa surah kita ini berbicara tentang syura. Dan syura adalah sendi utama dari tegaknya masyarakat yang makmur. Yang kedua, yang di ayat kita ini bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi, penciptanya dan pengaturnya. Semua diaturnya sedemikian rapi untuk menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa lagi maha esa. Ucapan apapun yang bertentangan dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah suatu ucapan yang sangat besar dampaknya, sehingga dilukiskan bagaikan meretakkan langit dan bumi. Di samping itu, Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung, yang mengingkarinya itu juga terancam dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang saya ingin katakan bahwa tugas Nabi hanya menyampaikan. Tidak ada tugasnya selain menyampaikan. Menyampaikan Al-Quran, menjelaskan maknanya dan memberi contoh penerapannya. Hanya itu. Yang mau terima silahkan, yang gak mau terima dia yang bertanggung jawab. Pada mulanya Al-Quran ini disampaikan di Mekah yang merupakan induk kota-kota atau pusat perhatian dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru. Yang terakhir yang saya ingin garis bawahi bahwa Allah telah menciptakan kita beragam. Keragaman adalah kehendak Allah juga. Jangan paksakan kehendak, karena memaksakan kehendak itu bisa mengakibatkan orang yang tidak sependapat dengan Anda, Anda tuduh pengkhianat atau Anda tuduh kafir. Ya kan? Yeah. Sudah tidak usah memberikan putusan. Di ayat yang lain itu dikatakan tidak perlu kita berbantah menyangkut keyakinan. Allah yang akan putuskan di hari kemudian. Ya. Qulatus aluna amma ajramna, kalian tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan dosa kami. Kami juga tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Kelak di hari kemudian Allah yang akan memutuskan siapa di antara kita yang benar. Ah, kita bisa hidup damai dengan ini. Saya kira itu. Dan mendamaikan sekali pembahasan kita di tafsir Al-Subhah hari ini. Terima kasih Pak Quraisy. Terima kasih. Bajani Wahid. Terima kasih Habib. Terima kasih sudah hadir di tafsir Al-Misbah. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan lain. Insya Allah. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tafsir Al-Misbah hari ini. Besok insya Allah kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.